Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Kita selesai dari pembahasan ziyadatul kana. Nah, tayyib, secara umum kana dalam bahasa Arab ada berapa macam? Indah, Zakaria. Tiga, yaitu nakisah, tama, zaidah. Mana yang paling terkenal? Nakisah. Nah, karena nakisah yang paling terkenal. Tayyib. Kemudian yang terakhir kita bahas berhubungan dengan kana zaidah. Syaratnya apa, Muhammad? Nah, bila fi'il madhi, terus maksudnya mata lanjutan itu gimana? Jangan ke tengah-setengah. Hah? Syarat kedua bagaimana? Apa, Zaid? Yaitu jatuh. Nah, di antara dua perkara yang mutala ziman. Bukan dia itu mutala, tapi letaknya karena itu jatuh di antara dua perkara yang mutala ziman. Seperti di antara jar, yang selain jar majrur. Taim, makana ahsana zaidan pada enam ma dengan fi'il ta'jubnya. Taim juga beberapa hal yang lain antara apa dan apa hal yang lain. Hah? Atim dan maktuf, apalagi yang lain, apa Umar? Nikmah dan fa'ilnya. Taim, ini kalau kana zaid. Sekarang kita masuk pada hadfu nuni kana. Qala Ibnu Hisham rahimahullah ta'ala, wa hadfu nuni mudari'iha al-majzumi waslan illam yalqaha sakinun wala dhamiru nasbin muttasil. Tayyib, ini termasuk di antara kekhususan kana. Tayyib, di antaranya yaitu bisa dibuang nun mudhari'nya ketika majzum. Tayyib, illam yalqaha sakin wala dhamir nasbin muttasil, jika tidak bertemu dengannya nam satu yang sukun dan tidak berubah dhamir nasab yang muttasil. Baik. Qala fi syarh takhtasu kana bi umur minha maji'uha zaida. Apa taqaddam? Nah, karena memiliki beberapa kekhususan, di antaranya dia datang na'am apa? Sebagai huruf zaidah, sebagaimana telah lewat. Nah, kemudian wa minha jawazu hadfi akhiriha. Di antaranya juga, di antara kekhususan karena dia bisa huruf akhirnya bisa dibuang. Wa dzalika bi khamsati syurut, dan yang demikian itu dengan 5 syarat. Taim. Kita baca catatan kaki nomor 1 dulu. Qala Ibnu Malik rahimahullah, wa min mudhari'i li kana muntazim tuhdafu nunun wa huwa hadfun maltuzim. Fa in kunta fahal hadfun nuni makhsusun bin naqisah. Nah, kuntula, maka katakan tidak, ya, pembuangan nun ini tidak khusus untuk kana naqisah. Bal huwa kathirun fil naqisah, tapi mayoritasnya atau banyak terjadi pada kana naqisah. Wa min wurudihi fit tamah qawluhu ta'ala, wa in taku hasanatun yudha'ifha bi raf'i hasana fi qira'ati Nafi' wa min kathir wa Abi Ja'far. Kalau qira'ah hafaz saba, wa in taku hasanatan yudha'ifha, Tapi untuk qiraah Naam Nafi, Ibnu Katsir dan Abu Ja'far ini wa intaku hasanatun. Yang berarti karena di sini apa? Karena tama, jika ada amalan kebaikan, ya. Jika ada amalan kebaikan, maka Allah akan melipat gandakan. Ini makna kalau bermakna tama. Faedah waqa'a hadfun nuni min mudhari'i kana fil Qur'anil 'adzim fi 18 mawdi'an. Naam. Yaitu pembuangan nun mudhari' pada kana dalam Qur'an. Taib jatuh pada 18 tempat. Taib. Nah sekarang kita masuk pada syarat dibuangnya nun kana. Al-awwal an takuna bi lafdil mudhari. Berarti kalau selain mudhari tidak bisa. Wa an takuna majzumah. Hendaknya dalam kondisi apa majzum. Ay bisukun. Maksudnya majzum bisukun berarti ketika dia mudhari yang bagaimana? Mundore lam yatasil bi akhiri syai. Naam. Fal hadfa fi nahwi man takunu lahu aqibatud dar. Man takunu lahu aqibatud dar. Kenapa di sini tidak dibuang? Endang Zakaria. Naam. Dikatakan fal hadfa min nahwi man takunu lahu aqibatud dar. Karena tidak majzum. Kemudian yang kedua wataku adalah kumal kibriya. Kenapa Muhammad? Nah tidak dengan lafaz jazm. Taib wataku nu mimba dihikau mansolihin. Kenapa tidak dibuang? Apa Zaid? Nah, karena bersambung dengan wawu jazmnya. Jazmnya dengan apa? Hadfun nun. Tayyib. Li'anna al-awwal marfu' wa tsani mansub wa tsalits majzumun bi hadfin nun. Ini jelas. Wa la min nahwi an-niswatu lam takunna qa'imatin. Nah, kenapa ini? An-niswatu lam takunna qa'imat. Abu Umar. Mabni. Kenapa? Bersambung dengan non niswa. Itu huwa mabniyun. Falaysa bimajzumin wa in dakhala alayhi jazim. Taib. Kenapa? Walaupun ada lam tapi dia mabni. Qalahul Laqani. Wa innama ushtarita qawluhu majzuman li'anna al-jazma innama yakunu bil hadfi. Wal hadfu nam yu'annasu bil hadfi. Hanyalah dipersyaratkan dia harus kondisi majzum. Kenapa? Karena jazm itu nam taib hanya dengan apa? Terwujud, yakni bila terwujud dengan apa? Membuang. Taib. Baik itu nam hadf apa? Jazm itu alamatnya apa? As-sukun wal hadfu, ya tidak. Jadi hadfu itu memang apa? Memang sudah dikenal dengan jazm. Sehingga hadfu ya annasu bil hadfi. Nah, dihibur kembali atau maksudnya dikuatkan dengan hadf juga. Lebih nyaman karena sudah terbiasa dibuang ya dibuang. Wali anna nun fi ghairil majzum mutaharrikatan. Nah, walianna nuna fi ghairil majzumi mutaharrikatun fahiya muta'asiyah. Waliannaha laysat bi akhir fi nahwi takunu. Kenapa? Lianna dhamir al-fa'ili al-muttasili kal-juz. Tayyib. Alasan berikutnya, kenapa pada selain majzum itu tidak di apa? tidak dibuang. Nah, karena non pada selain jazm itu mutaharika, tayyib mutaharika, sehingga disitulah alamat i'rabnya, ya tidak. Alamat i'rabnya kalau dibuang tidak diketahui alamat i'rabnya, tayyib. Kemudian kalau untuk yang jazmnya dengan selain sukun, maka sebabnya karena apa? Non itu tidak di akhir, tidak di akhir kata. Ya tidak seperti contoh takunu. Taim, karena dia bersambung dengan dhamir fa'il yang seperti apa? Seperti nah, satu bagian dengan dia. Sehingga tidak bisa non itu dibuang menjadi lam taku, tidak bisa. Jadi ini dua syarat. Harus dengan lafaz mudhari, kemudian harus apa? Majzum. Qala wa alla takuna mauqufan 'alaiha. Taim. Syarat ketiga berarti tidak boleh diwakafkan atasnya. Nah, kalau wakaf padanya berarti tidak bisa, karena akan wakafnya jadi apa? Tak. Jadinya kan itu. Nah, tak maka akan tidak kelihatan maksudnya apa. Dan wala muttasilatan bidomiri nasbin wala bisakin, dan tidak bersambung dengan domir nasab, tidak pula apa dengan sesuatu yang sukun. Khala babi hadaini Yunus qala hul qadi Zakaria wal masyur annahu khala fil akhir. Nah, tidak boleh bersambung dengan domir nasab, tidak pula dengan apa sesuatu yang sukun. Sebagaimana ini disebutkan dalam asal. Wadzalika qawluhu ta'ala walam aku baghiya. Walam aku baghiya. Asalnya apa? Walam akun. Ya kan? Walam akun baghiya. Terponi mudhari, kemudian majzum, kemudian tidak mauquf. Tapi kalau seorang membaca walam ak, nah ini tidak bisa. Baik. Asluhu akunu fa hudhifatid dhammatu lil jazim. Wal wawu lisakinain. Nah, maksudnya wawu pada apa? Wawu yang merupakan ain fi'il, ya, kana yakunu. Nah, wawu yang di tengah itu. Kana iltika'u sakinain. Wa nun litakhfif, nun dihilangkan. Nah, litakhfif. Wa hadzal hadfu jaiz. Dan hadf yang seperti ini jaiz. Wal hadfani al awwalani wajiban. Taib. Wal yajuzul hadfu fi nahwi lam yakunil ladina kafaru min ahli kitab. Taib. Untuk i'rabnya jelas ikhwan fillah. Naam. Wa huruf 'atf lam jelas. Naam. Harfu jazm aku. I'rabnya perhatikan fi'il mudhari' majzuman wa 'alamat jazmihi sukun 'ala nunil mahdhufah takhfifan. Nah, masmuhun dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu 'ala. Kemudian bagi yang khabar ya. Kemudian wala yajuzul hadfu fi nahwi lam yakun alladziina kafaru min ahli kitab. Ini jelas kenapa? Karena dia apa? Tidak sakin ya tidak. Karena dia di sini diharakati lam yakun alladziina kafaru. Tayyib. Bertemu dengan sesuatu yang sukun. Nah, bertemu dengan sesuatu yang sukun sehingga apa iltika usakinan maka harus di harakati yang depan. Li'at jelitisali sakin sakini biha. Untuk apa? Bersambungnya huruf yang sukun dengannya. Bahia maksuratun li'at jelit lam yakuni. Ya, dia maksur karena ijlak min ajlit iltika usakinin. Fahia muta'asiyah alal hadfi. Nah, melikuwatiha bil harakah. Tayyib. Sehingga apa? Tidak bisa dia untuk apa dibuang. Karena apa? Kuatnya dia dengan huruf kuatnya dia dengan harokat tersebut. Qala wa la yanzuru Yunus li hadhihi al-harakah li urudiha aw li anna al-hadfa qablaha. Wa istashhadu aydan bi qawlihi fa in lam taqul mir'a mir'atu abdat wasamatan faqad abdatil mir'atu jabhatan dayghami. Ini alasan Yunus kenapa pada takul di sini kan harusnya takunil, ya kan? Fa ilam takunil mir'atu. Tapi tetap riwayatnya wala fa ilam takul mir'atu. Wa hamalahu al-jumhur al-mu'taddun fil man'i bi mutlaqil harakah 'ala ad-darurah. Tayib. Takul mir'ah ini 'ala ad-darurah. Wa la fi nahwi iyakunhu falan tusallata alai, berhubungan dengan apa? Ibnu Sayyad. Hadis terakhir nak kisah Ibnu Sayyad. Jika dia itu dajjal maka engkau tidak akan mampu untuk membunuhnya. Syaitnya yakunhu litisalid dhamiril mansubi biha yakunhu, enggak bisa iyakuhu, enggak boleh. Wa dhamairu tarudul asya'a ila usuliha, dan dhamir-dhamir mengembalikan perkara-perkara kepada usulnya. Taim. Ini dulu saya mau keluar. Beberapa syarat diperhatikan juga, hal yang perlu di antum perhatikan ini. Wal hadfan al awwalan wajiban. Nah, coba antum tadi belum sempat diterangkan. Nah, baru ingat. Wal hadfan al awwalan wajiban ini yang mana? Ketemu? Taim. Wahadal hadfu jaiz. Hadfu pada walam aku bahagia. Sekarang wal hadfan al awwalan wajiban ini yang mana? Taim. Barakallahu fikum. Taim ya.